الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وزينها للناظرين وحفظها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والصلاة والسلام على نبينا المصطفى المجتبى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، جماعة sekalian رحمكم الله، إخوان dan أخوات. Ini akhwat di mana ya? Kok enggak kelihatan? Hah? Di sebelah apa di atas? Oh, masyaallah ya. Sekarang berarti udah dinasakh ya, udah dihapus ya, diganti yang sana ya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Usul As-Sunnah atau Usul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad, dan sedikit dari syarahnya di poin ke-8, masalah sunnah menafsirkan Al-Quran. Perkataan Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hamzah rahimahullah, والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس. Di sini ada dua kalimat, sebenarnya tiga kalimat tapi dijadikan dua. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. والسنة السنة تفسر القرآن, menafsirkan Al-Quran, menjadi penjelas bagi Al-Quran, menjadi penjelas bagi Al-Quran, memperinci hal-hal yang global dalam Al-Quran, menerangkan apa yang mungkin tidak bisa kita pahami begitu saja dari ayat Al-Quran, atau menjelaskan tata cara hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti menunaikan solat, aqimus solat, tunaikanlah oleh kalian solat. Bagaimana caranya solat? Sunnahlah yang menjelaskannya. Wahia dalail al-Quran, dan as-sunnah adalah dalail al-Quran, yaitu hal-hal yang menjadi petunjuk untuk Al-Quran, yaitu menunjuki kita dalam memahami Al-Quran. Kesempurnaan agama Islam dalam ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islami dina wa raditu lakum al-islama dina. Kesempurnaan Islam ini tidak hanya dituntaskannya Al-Quran, melainkan juga dengan wahyu yang berupa hadis-hadis Nabi SAW. Begitu. Maka orang yang hanya mengacu pada Al-Quran semata dan tidak mau menjadikan As-Sunnah sebagai hujjah, maka agamanya tidak sempurna, bahkan dikhawatirkan bukan termasuk Muslim, kafir. Karena Sunnah Nabi itu merupakan hujjah dan wahyu. Di sini ikhwah sekalian, lafal Sunnah sebagaimana mungkin pernah ana jabarkan di sini dan tempat lain, lafal sunnah itu memiliki berbilang maksud, beragam makna ya, tidak hanya satu makna saja. Memang secara bahasa sunnah itu adalah thariqah, cara atau jalan, itu sunnah secara bahasa. Tetapi secara istilah, ketika kita mendengarkan lafal sunnah, maka kita perlu mendudukkan istilah tersebut sesuai dengan bidang atau maksud yang diinginkan dari pembicara. Kadang sunnah itu dimaknai akidah, akidah sebagaimana di kalangan salaf atau yang mendekati salaf, para ulama menulis kitab-kitab akidah dengan penyebutan sunnah. Di antaranya kitab usul sunnah. Usul sunnah di sini usul din atau usul akidah, artinya syarhus sunnah, misalnya syarhul akidah. Makanya di kitab seperti syarhus sunnah al-muzani sebelumnya, kemudian ada juga berikutnya al-barbahari, itu penjelasannya semuanya tentang akidah. Dan kalaupun ada masalah furu' fiqhiyah, cabang fiqih, maka permasalahan cabang tersebut menyinggung pula dengan kesesatan khawarij misalnya, atau syiah, atau mu'tazilah dan lain-lain. Jadi kitab seperti Syarh Sunnah karya Al-Muzani dan juga Syarh Sunnah karya Al-Barbahri itu kitab murni di bidang aqidah dan manhaj. Sebut Syarh Sunnah, as-sunnah maknanya aqidah. Walaupun kemudian beberapa tahun kemudian ada al-imam Al-Baghawi Al-Syafi'i, Imam Al-Baghawi mempunyai kitab Syarh Sunnah. Tapi kitab al-imam Al-Baghawi ini bukanlah kitab fokus aqidah, melainkan kitab hadis yang banyak fokus di masalah fiqih, seperti kitab Sunan-Sunan At-Tirmidzi, Ad-Darimi dan semisal itu. Syarh Sunnah karya Al-Baghawi. Ya, jadi Syarh Sunnah karya Al-Baghawi ini Syarh Sunnah, tapi sunnah yang dimaksud bukan aqidah kalau dalam kitab Al-Baghawi itu. Maka kadang as-sunnah maknanya aqidah. Ya. Kadang-kadang as-sunnah itu maknanya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Ya. Semua yang sahih tentang Nabi maka itu sunnah. Kadang dimaknai itu. Kadang dimaknai juga sunnah itu adalah segala yang ternisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum beliau diutus sebagai Nabi atau Rasul, atau lebih-lebih setelah diutus sebagai Nabi atau Rasul. Kadang disebut seperti itu sunnah. Dan juga kadang sunnah dimaknai dengan lawan atau dimaknai dengan hal yang diperintahkan tetapi tidak sampai pengwajiban. Ini sunnah dengan sinonim, yaitu mustahab atau mandub, dianjurkan. Ya. Jadi kita telah membahas ini sunnah maknanya bisa empat makna, dan itu masing-masing beda bidang. Ada sunnah maknanya adalah aqidah, ada sunnah maknanya adalah segala yang teriwayatkan secara sahih tentang Nabi SAW, ada sunnah artinya adalah segala yang teriwayatkan tentang Nabi baik sebelum diutus sebagai Nabi atau setelahnya. Ada yang mengatakan sunnah itu adalah hukum syar'i taklifi, dia hal yang diperintahkan tetapi tidak sampai pengwajiban, seperti puasa Daud, puasa sunnah begitu, lawannya makruh gitu kan. Ya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ya, maka kalau kita mendengar lafal sunnah maka kita dudukkan maksud dari sunnah di sini apa gitu. Nah, kalau disebut ahlu sunnah maka ahlu sunnah yang dimaksud di sini baik dari segi aqidah dan tariqah, yaitu ahlinya, yaitu ahli aqidah sesuai Nabi, sesuai aqidah kaum muslimin, sesuai aqidah Nabi SAW, dan juga jalur ibadahnya juga sesuai Nabi SAW. Itu ahlu sunnah. Lantas apa yang dimaksud oleh al-imam Ahmad bin Hanbal di sini, was-sunnatu tufassirul Quran? Ketika ada penyandingan sunnah dengan Al-Quran, maka harusnya kita faham maksud sunnah di sini apa, ikhwan? Kira-kira apa? Aqidah atau hadis atau hukum syar'i? Aqidah? Hukum syar'i? Lawan dari makruh gitu? Aqidah? Jawaban antum salah dua-duanya itu. Yang benar malah justru yang benar enggak antum jawab. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Qur'an, itu maksudnya. Iya. Hadis Nabi menafsirkan Al-Qur'an. Kalau antum ditanya, mana yang lebih banyak, ayat Qur'an atau hadis Nabi? Hadis, jelas hadis. Al-Quran cuma satu. Al-Quran kitabullah dari Al-Fatihah sampai Al-An-Nas. Ya kan? Hadis dari mana sampai mana? Enggak dari mana sampai mana, banyak bukunya. Sahih Bukhari berapa hadis? 8 ribuan atau 9 ribuan. Sahih Muslim enggak jauh, lebih kurang atau mungkin sekitar itu. Belum lagi Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik. Hadis Imam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 27 ribuan hadis. Kemudian masih banyak kitab-kitab yang belum beredar di Indonesia, yang mana itu kitab-kitab Musnad atau kitab Sunan, kitab-kitab ulama ahli hadis. Masih banyak seperti Musnad Abi Awana, Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani, dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan seterusnya dari kitab-kitab Syarh Sunnah karya Al-Baghawi, dan masih banyak lagi. Belum lagi kitab-kitab fiqih yang memakai sanad-sanad hadis, ya, seperti kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, ada sanad-sanadnya kemudian hadisnya. dan seterusnya. Jadi hadis itu begitu banyak, banyak sekali. Ditambah lagi dengan adanya juga hadis dhaif, bahkan juga ada hadis yang maudhu', ada ya. Tapi itu tidak mu'tabar ya, dhaif dan maudhu'. Coba kita hilangkan, tetap sunnah yang hadis yang sahih atau hasan tetap banyak sekali. Nah, hadis-hadis ini banyak menafsirkan Al-Qur'an, memperjelas makna yang mungkin kurang dipahami dari ayat-ayat Al-Qur'an. Maka keberadaan sunnah di sini sebagai hujjah itu sangat vital. Kalau misalnya sunnah dihapus, tidak dijadikan sandaran, orang-orang itu akan menafsirkan begitu saja tentang Al-Quran semuanya, ya, dan menganggap Nabi SAW kalimatnya itu bukanlah wahyu. Nah, ini berbahaya sekali. Syiah itu menginginkan agar apa? Agar kita itu tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Kenapa begitu? Bagaimana? Bagaimana triknya? Mereka mengkafirkan hampir semua sahabat. Mengkafirkan hampir semua sahabat. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dikafirkan, tidak dipercaya. Lalu tinggal seberapa persen kira-kira hadis Nabi SAW? Kau Abu Hurairah saja dhaif, semua tentang Abu Hurairah dhaif hadis-hadis Abu Hurairah. Sementara hadis Abu Hurairah bisa mencapai sekian persen dari keseluruhan hadis yang sahih. Udah mulai hilang tuh hadis Abu Hurairah. Hadis Anas bin Malik hilang, hadis Ibnu Umar, apalagi Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh paling dibenci oleh orang-orang Syiah, apalagi Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ibnu Umar dihapus semua. Habis sudah sunnah. Ketika sunnah tidak dijadikan hujjah dengan alasan apapun, maka menjadikan agama Islam ini ya hancur carut marut, ya. Maka keberadaan sunnah di sini sangat penting. Bahkan kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, Abdurrahman Al-Auza'i, "Al-kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila al-kitab." Al-kitab di sini maksudnya Al-Qur'an. "Al-kitabu ahwaju ila sunnati." Al-kitab di sini yaitu nas Al-Qur'an itu lebih butuh kepada sunnah. Minas sunnati ilal kitab, dibandingkan sunnah kepada Al-Quran. Di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika antum berusaha memaknai Al-Quran, maka antum sangat-sangat vital membutuhkan as-sunnah, hadith Nabi SAW. Tetapi ketika antum berusaha memahami hadith-hadith Nabi, enggak mesti antum banyak membutuhkan tafsiran dari Al-Quran. Faham gak ikhwan? Karena hadith Nabi itu begitu banyak, gitu kan? Dan redaksinya banyak gak? Kadang satu hadis redaksinya berbeda dengan penambahan. Kalau dijamak semua redaksi dari kitab-kitab hadis, akan jelas clear tanpa perlu lagi merujuk ke Al-Quran. Bahkan sunnah itu banyak yang menjelaskan makna-makna yang mungkin ambigu dalam Al-Quran, atau mujmal atau global dalam Al-Quran. Ya. Penjelasan anak kecepatan gak ya kawan? Antum kok kayaknya kayak gak hidup gini. Anak semangat, antum semangat juga dong. Paham gak yang tadi anda omongin? Udah berapa setengah jam mungkin? Setengah paham? Oke, ada ringankan lah ya. Jadi ikhwah sekalian, anak agak kesian ya, atau mungkin baru kerja atau bagaimana ya, pulang kerja mungkin ya kita. Oke, anak agak longgarkan, gak semangat lagi ya, agak sedikit. Jadi ikhwah sekalian ya, sunnah adalah penjelas Al-Quran, ya. Sunnah itu bisa menjadi petunjuk-petunjuk untuk memahami Al-Quran. Gampang ya ini ya? Ini lebih gampang ya? Ya tapi agak lama jadinya. Ya, ngantuk nanti. Kalau antum ada pertanyaan segera aja ditulis aja, biar nanti habis isya kita langsung jawab kalau misal kita bisa. Nah, kata Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat, seperti di surat Al-Hasyr ayat ke-7, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang rasul datangkan kepada kalian maka ambil itu. Kira-kira yang rasul datangkan kepada kita apa? Al-Qur'an dan sunnah. Nah, ini perintah dari Allah Ta'ala di Al-Qur'an. Orang-orang inkarus sunnah atau disebut Quraniyun, ya, sekarang namanya mereka bukan inkarus sunnah, Kadang-kadang mereka menyebarkan buku-buku di beberapa masjid, ya, kutaib-kutaib kecil, dan buku-buku kecil itu berwarna eksklusif, bagus lah gitu ya, dibagi-bagikan ke jemaah secara free. Ya, jemaah Indonesia yang namanya free pasti mau gitu. Kalau bayar mikir ya. Maka mereka mulai. Kalau misalnya orang awam pasti melihat masya Allah penuh dan syarat akan ayat-ayat Allah. Dari halaman 1 sampai halaman terakhir ayat Allah semuanya dari isi tulisannya. Tetapi hakikatnya ini orang-orang ingkar sunnah yang menyebarkan. Ya, sekarang enggak tahu masih ada apa enggak, kalau tahun 2000-an 2000 sekian itu tersebar di beberapa tempat di Jakarta, di masjid-masjid yang tidak ketat, tidak selektif. Ya, melihat oh yang disebarin bagus kok, ya. Isinya ayat-ayat Allah, masyaallah. Tetapi lama-kelamaan itu kalau orang memiliki ilmunya, mengetahui gerak-gerik mereka, nah ini ingkar sunnah. Ya, ketika ana pernah di satu musala. Musala namanya Az-Zainiyah, ya, di dekat rumah orang tua di Kalibata. Itu selepas sholat asar dibagikan itu. Ana pegang terus ana baca dikit dan ana lihat. Ya, waktu itu ana masih sekolah di pesantren, tapi lagi liburan kalau enggak salah. Terus ana lihat, lah ini kok enggak ada hadis sama sekali. Di sini udah tercium aromanya nih. Ana tanya ke orang yang bagian tersebut. Mas, ini kenapa enggak ada hadisnya, Mas? Ana enggak langsung bilang ingkar sunnah ya, enggak langsung bilang gitu, ya. Ini kok enggak ada hadisnya, Mas? Kenapa kok Quran semua, Mas? Mas itu enggak bisa menjawab apa-apa. Enggak tahu itu Mas itu cuma ditugaskan doang atau memang pengikutnya tapi lagi taqiyah atau gimana, enggak tahu. Akhirnya ana enggak mau ikut. Ana balikin, enggak saya enggak ikut yang seperti ini, Mas, gitu. Ya. Itu biasanya pusatnya ada suatu pesantren di daerah Solo tuh. Ya ada, ya. Biasanya ya. Disebarkan ke Jakarta. Nah, kalau misalnya kata Allah, apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini perintah. Siapa orang yang betul-betul katanya ngikutin Al-Qur'an betul-betul, dia harus ngikutin ayat ini. Yang Rasul sampaikan ya ambil, katanya ikut Al-Qur'an. Di Al-Qur'an disuruh kok, disuruh ngambil apa yang disampaikan oleh Rasul. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasulullah SAW larang tentangnya maka intahu, habis, selesai, enggak usah diterusin. Begitu. Kemudian dalam ayat lain surat An-Nur 54, qul atii'u Allah wa atii'u Rasul. Katakanlah taatilah Allah dan taatilah Rasul. Di ayat yang sama, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian mengikuti dia, yaitu Muhammad SAW, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini gimana orang-orang ingkar sunnah yang tidak mempercayai hadis sebagai hujjah dan dalil? Ya, sementara mereka membaca ayat ini, mereka enggak mau taat sama Rasul. Padahal kata Allah, kalau kalian taat sama Rasul, kalian dapat hidayah. Berarti ini sama aja apa? Betul-betul mempelajari Quran tapi enggak mau dapat hidayah. Nah, ini orang-orang ingkar sunnah. Ya. Cuman insyaallah sekarang ini menyedikit orang ingkar sunnah secara formal menyedikitnya. Tetapi ada ingkar sunnah versi makna dan tanpa sadar. Ya, yaitu orang-orang yang ketika dihadapkan dengan hadis-hadis Nabi, mereka kemudian mempertanyakannya, oh ini gak masuk akal, gak mungkin gini, ini kan zaman dulu, ini kan Nabi, ini kan zaman sahabat, beda dengan zaman sekarang. Nah, ini ada aura-aura ingkar sunnah. Walaupun tidak disebut ingkar sunnah, percaya ini hadis Nabi, tetapi mengartikannya tidak pada tempatnya. Ya, begitu. Kemudian ikhwah sekalian, kalau kita melihat misal kata Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling, sariq, was-sariqah, baik maling laki-laki atau main maling perempuan, faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan mereka berdua. Ya, baik maling laki-laki atau maling perempuan. Nah, sekarang Apakah semua yang disebut ngambil tanpa hak itu disebut maling, gitu kan ya? Apakah ada nisab tertentu, yaitu kadar kemalingan, kadar barang yang dimalingin, ya gitu ya. Seberapa kadarnya? Dan di bagian mana dipotongnya gitu loh. Karena faqta'u aydiyahuma, tangan itu kan mencakup dari ujung jari sampai sini. Apakah sini atau sini atau sini? Hah? Atau mana gitu kan? Itu semua atau kanan atau kiri? Ya, atau ada syarat-syaratnya, itu semua tertutur dalam kitab-kitab fikih dengan adanya riwayat dari hadis Nabi SAW dan para sahabat. Ini diantara contohnya. Coba orang yang tidak mengikuti sunnah, tidak mengamini sunnah, tidak menjadikan sunnah sebagai masdar atau sumber dalil, kira-kira kalau ada orang yang menyolong, itu mereka gimana motong tangannya gitu loh. Misalnya ada bapak-bapak nyorong sugus misalnya, ya, ya, atau bubble gum, ya, yosan gum, atau ya. Iya, karena mengenang masa lalu, ya, terus coki-coki yang ada gambar itunya diambil. Cuman satu doang. Maling. Nah, langsung habis itu dihakimi masa, dan masa ini ternyata ingkar sunnah, mereka ingin apa? Memotong tangannya, dipotong. Pak, ya. Padahal ini belum sampai nisab gitu loh. Coki-coki berapa harganya kalau sekarang? 1,500. Khilaf di antara daerah ya, beda ya, kadang-kadang ada 500 dan 1,000 ya, tergantung ijtihad penjualnya, dia mau berapa kira-kira ya, beda-beda ya. Anak pun jahil akan hal ini, nggak tahu, jadi anak serahkan kepada ahlinya, yaitu antum-antum ya. Itu di antara contoh ikhwan. Lebih-lebih tadi masalah sholat ya, sholat tata caranya lebih spesifik gimana ya. Sekarang orang ingkar sunnah, misal antum pernah dengarkan hadis tentang jari isyarat bergerak ya, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi itu ada sunnahnya menurut kebanyakan ulama, mayoritas ulama, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis riwayat Baihaqi tersebut hadis yang walaupun sahih secara sanad tapi syadz secara matan ya gitu, sehingga tidak dipakai. Ada yang pendapat ulama, minoritas ulama. Nah sekarang ketika orang-orang yang tidak mengikuti atau tidak menjadikan sunnah sebagai dalil, kira-kira mereka melakukan ini gak? Nah ternyata mereka melakukan ini. Baik, tanya, antum kayak gini itu dari mana? Dari, apakah ada dalam Al-Quran? Ada dalilnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun, apa urusan? Gak ada. Itu ngasal, ngaco berarti dalilnya. Ada dalam hadis Nabi SAW, riwayat Baihaqi, bagi yang menganggapnya itu hadis yang mahfuz, sahih mahfuz, yaitu hadis yang bisa dijadikan hujjah. Ya. Ada hadisnya gitu. Bagi yang mengatakan itu hadis yang mahfuz, yang sahih yang mahfuz. Nah, itu di antara contoh. Belum lagi gerakan-gerakan lainnya. Taib, sekarang dia orang yang tidak mengikuti hadis Nabi SAW, kemudian salat sunnah. Salat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Ya. Tanya kepada dia, "Akhi antum," jangan ngomong akhi ya. "Mas, antum salat apa, Mas?" "Saya sholat tahiyatul masjid." "Tahu dari mana ada sholat tahiyatul masjid?" "Tahu dari guru saya." "Guru sampean tahu dari mana?" "Ya pokoknya adalah." "Ya memang ada betul, tapi tahu dari mana?" "Sampean kan gak ikut hadis Nabi SAW." "Ya iya." "Terus tahu dari mana ini selain dari hadis Nabi?" Di sini skakmat sebenarnya. Gampang sebenarnya untuk apa namanya memojokkan mereka itu terlalu mudah. Ya, saking mudahnya sampai kita malas gitu loh. Ya, sangat mudah. Itu tahiyatul masjid. Sholat sunnah qobliyah dari mana? Sholat sunnah ba'diyah dari mana? Lafal azan itu dari mana coba? Emang ada di Al-Quran? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dari mana? Dia qomat terus, orang ingkar sunnah, qomat Allah. Lafal qomat bikin sendiri. Bikin sana sok sendiri. Kan ada di hadis Nabi. Antum gak ikut hadis Nabi. Kenapa antum ikut hadis Nabi sekarang? Ya, begitu. Banyak banget ritual-ritual yang tidak ada sebutannya dalam Al-Quran secara spesifik, dan dituturkan dalam sunnah Nabi SAW, dan itu menjadi hujjah dan kadang menjadi kewajiban untuk diamalkan, kadang menjadi sunnah. Begitu ya. Kemudian yang 9, walaisa fis sunnati qiyasun. Nah ini kalimatnya Imam Ahmad bin Hanbal, walaisa fis sunnati qiyasun. Ini kalimat yang perlu dipahami dengan perbedaan pandangan ulama menafsirkan kalimat beliau ini. Walaisa fis sunnati qiyasun. Kalau di kitab syarah usul sunnah yang kita pegang ini, kita ambil dulu di sini perkataan di dalam as-sunnah tidak ada qiyas. Kata penulis, kata beliau Syekh Nubaih, yakni tidak ada qiyas di dalam masalah aqidah. Ini salah satu penafsiran terhadap perkataan beliau Imam Ahmad. Tidak ada qiyas dalam masalah aqidah. Ngerti qiyas, Pak? Qiyas itu menyamakan suatu menyamakan hukum suatu hal dengan hal lainnya. Gitu loh, mengkiaskan, menyamakan hukum suatu hal dengan hal lainnya. Contoh misalnya, ketika antum melihat teman antum berjenggot, kemudian antum teringat dengan teman antum di kantor yang juga berjenggot. Muka antum mirip dengan muka teman ana. Ini pengkiasan bukan? Pengkiasan. Memiripkan hukum sesuatu dengan sesuatu lainnya. Begitu. Ya, ada yang pakai baju hitam enggak di sini, ikhwan? Selain ana. Enggak ada. Ya, berarti enggak ada yang sama mana, alhamdulillah. Ya, ada yang pakai kacamata, antum sama enggak kacamatanya mana? Minus berapa? Menangan anak-anak minus 3 ya. Ya, misal kacamata kita mirip nih. Antum kemudian, Pak antum pada ngelihat, wah kacamata ini seperti kacamata itu, warnanya sama, ya kan? Di sini ada pengkiasan. Ya, ada pengkiasan. Bukan pengkiasan, tapi pengkiasan, ya. Menyamakan hukum kacamata ini dengan sifat kacamata itu. Kesamanya di mana? Sama-sama hitam. Sama-sama ada kacanya, sama-sama dipakai, dan sama-sama seterusnya. Ini mengkiaskan, menyamakan. Tidak ada kias, tidak ada penyamaan hukum begitu saja di dalam as-sunnah. Di sini tafsirkan tidak ada kias dalam masalah aqidah. Yang ada hanyalah nas-nas yang qat'i, pasti, dan tauqifiyah. Tauqifiyah artinya nas yang pemahamannya berhenti di nas dan tidak boleh kita berlanjut begitu saja. Jadi kalau misalnya nas ini adalah teks, arti nas artinya adalah teks, ya. Teks Al-Qur'an atau teks hadis dalam masalah akidah, kalau sudah berpatok pada itu, maka kita tidak boleh melebih-lebihkan dengan pemahaman kita. Sesuai dengan begitu saja sudah. Ini yang disebut tauqifiyah. Contoh lain, ibadah katanya adalah bersifat tauqifiyah. Artinya tata cara ibadah itu berhenti pemahamannya di bagaimana nas. Tidak bisa ada development, tidak bisa ada perkembangan pemahaman, tidak bisa dibuat lebih berkembang lagi pemahaman. Misal nas memerintahkan kita, misal salat arba'a rakaat, salat apa namanya? Zuhur 4 rakaat. Ya. Maka secara tauqifi zuhur berapa rakaat? 4 rakaat khalas. Tapi kalau antum mau kemudian mengkiaskan dengan hal lain bahwasanya Allah menyukai orang-orang yang banyak berzikir, kemudian antum kiaskan karena menyukai Allah menyukai banyak berzikir, kan salat itu kan zikir, ya. Ya enggak? Salat termasuk zikir, ya. Iya. Karena makna salat secara bahasa adalah doa. Doa itu zikir. Maka berarti semakin banyak itu kita salat zuhur, semakin diridhai Allah. Maka ini pemahaman yang kemudian tidak berhenti pada patukan nas di hadis. Salat zuhur itu 4 rakaat, kan di hadis begitu. Salat zuhur 4 rakaat. Tapi kita kemudian mengkiaskan, enggak berhenti di nas. Enggak berhenti di pemahaman nas itu, tapi kita berusaha jamak nas-nas yang memang tidak bisa disambungkan sebenarnya untuk mengembangkan pemahaman berikut, yaitu karena Allah Ta'ala menyukai kita banyak berzikir, kenapa, apa salahnya kita memperbanyak salat zuhur? Akhirnya sholat duhur ditunaikan lebih dari 4 rakaat. Berapa? 5 rakaat misalnya, atau 4,5 ya misalnya. Ya, dengan alasan ya enggak apa-apa toh, kan niat saya baik. Innamal a'malu binniyat. Nah, kan repot kok kayak gitu. Innamal a'malu binniyat, kamu siapa kok berani nyesat-nyesatin? Kan innamal a'malu binniyat, kan niatan saya baik. Niatan baik tetapi melanggar sisi tauqifi suatu ritual amal ibadah dan akidah, itu melanggar hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, gitu. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada urusannya di syariat kita ini, maka dia tertolak. Ya begitu. Nah, di sini ikhwah sekalian, tidak ada qiyas. Ini karena kitabnya kitab akidah ya, bukan kitab fikih, maka difokuskan tidak ada qiyas di dalam masalah akidah. Yang ada hanyalah nas-nas yang qat'i pasti dan tauqifi, berpatok standarnya di nas saja. Enggak dikembangkan dengan semau kita. Karena masalah akidah tidak dapat dipahami dengan akal pikiran belaka, gitu. Ya begitu. Ini kaidahnya seperti ini, ikhwan. Kaidah bakunya seperti ini. Tapi akan kita rinci lagi, kembali tadi, di dalam as-sunnah tidak ada qiyas. Menurut pemahaman di kitab ini, kalimat di dalam as-sunnah tidak ada qiyas. As-sunnah di sini artinya apa? Aqidah. Anda ulang lagi tadi. Sunnah bisa diartikan apa? Aqidah ya. Bisa juga sunnah itu diartikan sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih setelah beliau diutus sebagai nabi. Ada juga sunnah disebut sebagai apa? Hal-hal yang memang segala hal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu sebelum beliau diutus sebagai nabi atau setelah diutus sebagai nabi. Bisa juga sunnah dimaknai sebagai perintah yang tidak bersifat mengharuskan atau mewajibkan, ya. Taib. Sekarang kalimat Imam Ahmad di dalam as-sunnah tidak ada qiyas. Maka di sini apa artinya? Di dalam as-sunnah tidak ada qiyas. Menurut buku ini apa tadi? Sunnah dalam makna akidah. Di dalam masalah akidah tidak ada qiyas, ya. Tidak ada qiyas. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, ana jelaskan penjelasan di kitab ini. Yang dimaksud dengan qiyas yang terlarang di sini adalah al-qiyasu fi umuril i'tiqadi wa manahijis sunnati wa usuluddin, yaitu qiyasan dalam perkara-perkara akidah, manhaj-manhaj sunnah dan perkara asas agama. Seperti apa? Li'annaha tauqifiyah, karena hal tersebut, perkara asas agama itu berhenti pemahamannya di nas, tidak dikembangkan dengan akal, gitu loh. Tidak dikembangkan dengan akal. Kalau urusan dunia, tafadhol, antum mengkiaskan segala hal. Antum arsitek ingin membuat bangunan, ya, mesti antum menggunakan nalar dan akal, pasti itu. Mesti ada contoh sebelumnya dari bangunan. Misalnya ini masjid Al Ikhlas, ya, masjid Al Ikhlas. Ada kan bangunan barunya apa? Lantai berapa? Berapa lantai ini masjid? 2. Gak mungkin orang yang merancang lantai kedua ini melainkan pasti telah mengkiaskan dengan pembangunan sebelumnya yang pernah dia lakukan atau dia lihat, ya kan? Ini pengkiasan dalam masalah dunia. Pengembangannya ada gak? Ada pengembangan. Tetapi dalam masalah akidah tidak bisa dikiaskan. Anda kasih contoh yang real, ikhwah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Setiap malam di sepertiga malam terakhir. Benar atau enggak? Ya, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Taib, sekarang itu masalah akidah atau masalah fikih atau masalah jual beli? Akidah. Yang bilang masalah jual beli ngawur itu, ya. Masalah jual beli. Nah, berarti masalah akidah ini, ya, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Siapa yang mengatakan seperti itu? Rasulullah SAW dalam hadis, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, ya, fi thuluthil akhir min al-lail. Turun Rabb kita ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini hadis, ya. Bagi kita ahlus sunnah hadis ini hujjah, dalil-dalil, ya. Sahih hadisnya. Baik, kita imani itu, kita imani. Kira-kira pernyataan Nabi ini barusan ini sifatnya tauqifi atau bisa dikembangkan dengan logika kita? Tauqifi, jangan dikembangkan dengan logika kita. Kalau dikembangkan jadi rusak itu makna, dan bahkan bisa lama-lama enggak menafikan, bahkan mendustakan hadis tersebut. Bagaimana kronologinya? Kronologinya disebabkan apa? Pengkiasan, mengkiaskan. Bagaimana mengkiaskannya? Ketika disebut Rabb kita yaitu Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Pertama, saya ingin mengkritisi masalah turunnya Allah. Kedua, saya ingin mengkritisi masalah sepertiga malam terakhir. Dua hal yang pengen saya kritisi. Masya Allah, hadis Nabi dikritisi, ya. Pertama, tentang turunnya Allah. Kalau Allah turun, berarti arsy kosong dong, ada siapa-siapa. Nah kan gitu. Kenapa begitu pemikirannya? Karena mengkiaskan Allah itu seperti makhluk. Gitu loh. Kalau makhluk itu turun dari singgasananya, berarti kan singgasananya enggak ada siapa-siapa habis itu kan ya? Ustaz, turun. Ustaznya turun. Kosong enggak kira-kira? Kosong. Habis itu antum isi, gitu kan ya? Iya kan? Makhluk kayak gitu enggak? Kayak gitu kan ya? Ustaz turun, ustaz turun tapi masih ada di singgasana. Kan enggak mungkin kayak gitu. Iya enggak? Paham enggak maksudnya, ikhwan? Nah, gitu. Ustaznya jatuh ke bawah misalnya. Lagi kajian ustaznya jatuh ke bawah. Kira-kira kalau jatuh ke bawah masih ada enggak di sini? Enggak ada. Kalau masih ada antum pingsan semua mungkin, ya kan? Itu makhluk gitu loh. Kemudian dinalarkan kalau Allah turun ke langit dunia, berarti kan ke bawah. Berarti kan habis itu enggak ada Allah di atas arsy. Ini apa namanya? Pengkiasan bukan? Mengkiaskan Allah seperti makhluk. Gitu loh. Ini yang dimaksud oleh al-Imam, ini yang dimaksud dalam penjelasan ini. Tidak ada pengkiasan dalam masalah akidah. Nah, kalau misalnya udah ada masalah akidah, udah di Al-Qur'an, udah di hadis, imani saja maknanya, tapi jangan macam-macam pengkiasannya, gitu loh. Enggak usah dikiaskan macam-macam, ya. Itu saya mengkritisi itu. Masa sih Allah yang turun, makanya bukan Allah yang turun itu. Yang turun malaikatnya atau rahmatnya atau apa gitu yang turun gitu, perintahnya mungkin. Nah, kan gitu. Mulai gara-gara pengkiasan itu berusaha mengaburkan diri dari pengkiasan yang batil, akhirnya dia mengada-ngada dalam urusan pemaknaan. Gitu ya. Itu. Selesai dari mengkritisi turunnya Allah, dia kemudian mengkritisi waktunya. Masa sih Allah turun kemudian di sepertiga malam terakhir? Kan bukannya setiap bagian dari bumi di setiap detik pasti mengalami sepertiga malam terakhir. Betul atau tidak? Oh, betul. Antum maksudnya bilang betul ini maksudnya apa nih? Menyetujui pengkritisannya atau gimana ini? Bahaya juga antum nih. Eh? Ketika dikatakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, bukankah bumi ini, antum pemahamannya bumi ini bulat atau datar atau donat atau apa? Ya, kita sepakati dulu ini, ya. Jangan-jangan berantem juga dalam masalah ini. Ya, bahkan antar DKM berantem dan kemudian enggak mau ikutan lagi gara-gara datar, bulat, datar, bulat. Gitu kan? Bingung. Nah, okelah, misal bumi ini bulat, oke? Bumi ini bulat. Maka kalau bumi itu bulat berarti sepertiga malam terakhir, kan setiap bagian dari bumi pasti ada yang terkena sepertiga malam terakhirnya. Ini sekarang kita jam 7. Pasti ada bagian bumi di belahan lain yang sekarang sepertiga malam terakhir. Mesti pasti enggak? Yakin enggak? Ah, yakin. Di mana coba? Enggak tahu. Allah alam. Bagus jawabannya, bagus ya. Jawabannya bagus ya. Iya. Jawaban yang bagus itu. Nah, berarti Allah turun terus dong. Nah kan gitu repotnya. Iya kan? Kenapa? Karena mengkiaskan Allah itu seperti makhluk gitu loh. Ketika misal-misal antum bilang gimana ya? Misal dibilang antum Bapak atau Ustaz Hasan selalu duduk di bawah misalnya. Berarti enggak pernah duduk di atas. Ini karena di sini logikanya gitu loh. Dilogikakan bahwasanya bumi ini kan bulat dan pasti ada sepertiga malam terakhir di sini. Maka dilogikakan keduniaan yang di akal kita. Akal kita ini, akal kita hanya bisa mengcopy paste sesuatu yang sudah menjadi nalar pengalaman kita seumur hidup gitu loh. Ketika misalnya kita membayangkan sesuatu yang gaib, pasti yang terbayang adalah sesuatu yang selama ini terlihat di kita. Ya enggak? Begitu. Jin itu punya mata. Pasti kita matanya tuh ya kayak mata orang gitu, mata gimana gitu kan. Ya kita enggak tahu sebenarnya matanya jin kayak gimana. Mungkin trapesium atau jajan genjang, kita enggak tahu. Ya kan? Ya namanya jin kan enggak kelihatan gitu loh. Enggak tahu, gaib itu yang jin. Kemudian jin punya taring. Kita ingat, oh taring berarti taringnya gini, ya, tajam. Ya enggak tahu kan benar tajam atau enggak, kita enggak tahu. Bisa ya taringnya mungkin bolong giginya atau gimana, enggak tahu kan? Enggak tahu. Iya, karena apa? Karena selama ini kita itu melihat dan mendengar. Jadi masdar ilmu kita, maksudnya bukan masdar, wasilah diterimanya ilmu untuk jiwa kita itu melalui dua, melalui mata dan melalui telinga. Ya. Nah, ketika kita menggambarkan sesuatu yang gaib di benak kita, itu adalah sesuatu yang selama ini terinformasikan melalui mata atau melalui telinga. Oke, melalui telinga. Itu jin itu dia pakai baju putih. Pasti yang terbayang di benak kita apa? Kalau baju pelkafan, kok baju putih berarti itu kuntilanak kayak gitu berarti. Padahal jinnya bukan, anak enggak kayak gitu katanya gitu. Anak baju putih tapi yang bukan kuntilanak gitu kan. Karena apa? Yang sepengalaman kita yang baju putih ya kuntilanak. Atau baju merah, karena kuntilanak ada dua pendapat ya. Ada pendapat mengatakan ya putih, ada pendapat mengatakan merah, dan ada yang menjamak antara kedua pendapat itu ya. Iya. Kan gitu. Itu urusan jin, Pak. Urusan jin. Urusan jin. Atau urusan hal yang gaib secara nisbi, seperti antum belum pernah ke daerah Rusia. Ya. Rusia dingin enggak kira-kira? Misal Rusia dingin. Di sana sekian derajat. Wah, orang ke sana tuh kok kedinginan pakai jaket. Kan terbayang di benak kita orang lagi pakai jaket gitu loh. Tapi ini orang wajar sama kita, Pak. Sehingga ketika ditanya orang itu pakai jaket tebel ya, tebel, berbulu jaketnya, iya, wajar, karena apa, sama gitu loh, ngerti kita, sama-sama manusia. Tapi kalau misalnya bukan manusia, hal yang gaib, gak bisa kita nalarkan, gak bisa. Apalagi Rabbul Alamin, laisa kamitslihi syai, tidak ada yang semisal dengannya, sesuatu pun, seorang pun, siapapun dari makhluk, tidak ada yang semisal dengannya. Maka ketika terwiridkan dan kita mendengar nas Al-Quran atau As-Sunnah tentang nama Allah dan sifat-sifatnya, terutama sifat-sifat dzatiyah seperti matanya Allah, wajahnya Allah, betisnya Allah, kakinya Allah, dan seterusnya, kita jangan sekali-kali membayangkan bahwasanya hal-hal tersebut, yaitu sifat-sifat tersebut seperti sifatnya makhluk secara kaifiyah, secara tata cara. Begitu. Ditanya, kalau antum ditanya, Allah punya wajah atau tidak? Hah? Punya. Ada dalilnya? Ada. Antum berani mengatakan punya karena memang ada dalilnya, gitu kan ya? Coba kalau enggak ada dalilnya, antum tawakuf. Enggak diam antum. Gitu kan, Allah alam, enggak ngomongan, gitu kan? Karena ada dalilnya. Wa yabqa wajhu rabbika, ya. Dzil jalali wal ikram, surah Ar-Rahman. Wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di hari kiamat nanti manusia mukminun di surga akan melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah rezekikan kita kenikmatan yang terindah tersebut. Nah, itu taib. Sekarang pernahkah kita melihat wajah Allah? Pernah? Belum. Ya, belum pernah. Sesuatu baru bisa kita betul-betul percayai bagaimana tata caranya itu, ya, dengan tiga hal. Imma musyahadah. Musyahadah langsung. Melihat langsung. Au musyahadatu mithlihi, melihat yang semisalnya. Atau khabar shadiq anhu, khabar yang valid dan jujur terpercaya tentangnya. Oke, sekarang wajah Allah pernah kita lihat? Belum pernah. Pernah kita lihat yang semisal? Tidak pernah ada yang semisal dengan wajah Allah, ya enggak? Kemudian adakah khabar yang betul-betul valid mengenai adanya wajah Allah? Ada, Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Nah, sekarang pertanyaan kita ini bukan di ada atau tidaknya wajah Allah. Ada, benar. Sekarang pertanyaan kita berlanjut. Bagaimanakah wajah Allah tersebut? Ini pertanyaan bid'ah, tapi ini sebagai pelajaran aja. Wajah Allah itu kayak gimana? Ini pertanyaan bid'ah, enggak boleh sebenarnya, tapi ini pelajaran saja ya. Untuk menetapkan bagaimana wajah Allah, kita memerlukan salah satu dari tiga step ini. Untuk menetapkannya. Satu, melihat langsung. Pernah tidak? Belum pernah. Dan semoga akan, insyaallah. Tapi belum pernah, ya kan ya? Siapa yang mengatakan saya pernah melihat Allah sekarang, keluar dari masjid, gitu kan? Ya, keluar dari masjid, bahkan dari luar masjid dan pergi ke sungai sana, ceburkan diri, ya. Itu satu. Belum pernah kita melihat, ya. Kedua, musyahadatu mithlihi, melihat yang semisalnya. Pernah atau tidak? Bukan hanya tidak pernah jawabannya, tidak ada yang semisal wajah Allah, dan tidak boleh ada yang, tidak boleh tetapkan ada yang semisal wajah Allah. Karena laisa kamitslihi syai. Allah tidak ada yang semisal apapun. Afwan, astagfirullah. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Begitu ya? Dua itu, kita tidak pernah melihat yang semisal dengan wajah Allah, dan memang tidak ada yang semisal dengan wajah Allah. Sekarang tinggal yang ketiga, khabar yang valid tentang bagaimana wajah Allah. Adakah khabar yang valid tentang bagaimana wajah Allah? Tidak ada. Hanya ada info Allah Ta'ala memiliki wajah, khalas. Tidak ada kaifiyahnya bagaimana wajahnya begini begitu, enggak ada. Maka dari itu, kita ketika tahu ada wajah Allah dalam nas-nas disebutkan wajah Allah Ta'ala, kita lanjut habis Isya. Ya, insyaallah yang mau bertanya segera disodorkan pertanyaannya. Insyaallah ba'da Isya kita lanjut sebentar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Permasalahan tadi kias dalam as-sunnah, yaitu dalam, berarti di sini ikhwan pahami baik-baik, mungkin di kalimat-kalimat seperti ini ketika kita membaca tanpa ada penjelasan dari guru misalnya, kita bingung memahami maksud dari as-sunnah di sini. Kalimat yang pertama tadi, as-sunnah adalah penjelas Al-Qur'an. Kalimat kedua, di dalam as-sunnah tidak ada qiyas. Ya. Yang pertama tadi berarti as-sunnah yang dimaksud adalah hadis. Hadis penjelas Al-Qur'an. Kemudian kalau kita maknai di dalam as-sunnah tidak ada qiyas, di dalam hadis tidak ada qiyas. Begitu maknanya? Maka kita lihat dalam beberapa hadis, justru Rasulullah SAW mengamalkan qiyas dalam beberapa perkara. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim, ada seorang Arabi, orang desa, mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata, inna imra'ati waladat ghulaman aswad wa ini ankartuhu, istri saya melahirkan anak hitam, saya enggak terima. Ah gitu. Ya Pak ya. Kalau anak sampai hitam kira-kira terima Pak? Syukur-syukur dapat anak gitu kan ya. Ini anak saya kok hitam ya Rasulullah. Ya. Ya Rasulullah enggak langsung nyinggung kayak lu enggak hitam aja, enggak gitu, enggak ngomong gitu. Enggak. Tapi Rasulullah SAW mengajak orang ini cerdas gitu loh. Ngajak cerdas dikit gitu. Yaitu menggunakan logika. Ya, Rasulullah SAW juga pernah menggunakan qiyas dalam beberapa hal. Ketika orang desa ini mengingkari dan protes, kok gimana, bukan memproteskan takdir, bukan, tetapi kenapa bisa begini gitu loh. Ya betul ini takdir Allah, cuman sesuatu yang mengherankan gitu loh. Saya enggak sehitam ini gitu. Maka kata Nabi SAW, halaka min ibil, kamu punya unta tidak? Maka kata badui tersebut, naam, iya. Kemudian ditanya sama Rasulullah, fama alwanuha, apa warna-warna untamu itu apa? Humur, kata orang tersebut, humur, yaitu merah, kemerah-merahan. Maka berkata Nabi SAW, hal fiha min awraq, apa ada yang warnanya coklat keabu-abuan? Ya kan beda ya, merah, humur murni, merah khalis dengan coklat keabu-abuan gitu, coklat kemudaan menuju abu-abu. Maka kemudian dikata, inna fiha lawarqa, ada unta saya yang memang warnanya begitu, coklat keabu-abuan atau abu kecoklat-coklatan, susah, coklat keabu-abuan gitu aja, abu kecoklat-coklatan agak enak ngomongnya. Yang paling enak awraq, nah gitu ya singkatnya. Maka kata Nabi SAW, fa anna tara dzalika ja'aha, kira-kira menurut kamu tuh kok bisa kayak gitu, semua untamu itu rata-rata merah, dia beda sendiri ya, coklat keabu-abuan atau sekitar warna-warna beda begitu, menurut kamu kenapa begitu? Kata orang tersebut, ya Rasulullah, iraqun naza'aha, mungkin faktor genetik keturunan dari mbah-mbahnya gitu. Maka kemudian kata Nabi begitu, wala'alla hadha iraq naza'aha naza'ahu, bisa jadi ya anakmu ini ya keturunan atas-atasnya, mbahnya atau apa, ya bisa jadi orang tuanya mungkin putih-putih, tapi ada dia salah satu dari mbahnya mbah gitu ya, mbah ya gitu ya, ya bahasa Inggrisnya pakai s plural ya, para mbah ya, ada di antara mereka yang memang mungkin hitam gitu loh. Ya bisa jadi faktor dari situ. ya. Ya mungkin misalnya ketika ada seorang pasutri ya, kemudian lahir anak pas agak kecil, mungkin kalau masih bayi ya standarnya bayi. Tapi makin gede kok wajahnya enggak kayak ibunya, enggak kayak bapaknya, malah kayak tetangga. Nah, kayak gimana? Gimana tuh kok bisa kayak gitu? Ya enggak mungkin kita nuduh istrinya gimana, enggak. Tapi ya mungkin tetangga antum mirip sama engkong-engkongnya dulu, engkong-engkongnya orang tuanya anak ini gitu. Di sini apa pembahasannya? Rasulullah SAW menggunakan kias, gitu loh. Ya, maka bukan berarti kata Imam Ahmad tidak ada dalam as-sunnah tidak ada kias. Maksudnya dalam hadis tidak ada kias, enggak. Dalam hadis ada kias. Rasulullah mengatakan gitu, melakukan seperti itu, menerapkan metodologi kias. Ada juga hadis lain, riwayat Muslim dan juga riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Ya, ada seorang perempuan datang ke Rasulullah SAW. Kemudian perempuan itu datang, inna ummi nazarat an tahujja, famatat qabl an tahujj, afa ahujju anha. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya itu pernah bernazar untuk haji, tapi wafat sebelum sempat haji. Apa saya perlu menghajikannya? Gitu loh. Maka kata Nabi SAW, na'am, ya, hujji anha, hajikanlah dia, ibu wafat, almarhumah gitu. Yaitu mendiang ibumu, ibumu yang telah wafat. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun, akunti qadhiyatah. Apakah kalau misalnya ibu kamu punya hutang duit maksudnya, kamu kira-kira bakal nunaikan enggak kalau ibu itu sudah wafat? Maka kata perempuan tersebut, "Naam, dia bakal saya tunaikan." Faqdullaha alladhi lahu fa innallaha ahaqqu bil wafa. Maka kamu tunaikan ya hal tersebut, janjinya kepada Allah Ta'ala. Untuk berhaji tapi enggak sempat, itu nazar, berarti kan wajib. Sesungguhnya Allah Ta'ala lebih berhak untuk ditunaikan janjinya manusia terhadap Allah. Di sini Rasulullah menerapkan metode kias, metodologi kias, mengkiaskan menunaikan nazar haji, berarti hutang haji ibunya dikiaskan dengan hutang duit ibunya, gitu kan? Rasulullah berarti melakukan kias. Berarti ada nggak dalam sunnah kias? Ada. Dalam hadis lain, riwayat Muslim, kata Nabi SAW, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dan terhadap kemaluan istri seorang dari kalian adalah sedekah, yaitu jima yang pasangan suami istri sah, itu jimanya adalah sedekah. Ya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, apa bisa seorang dari kita menunaikan syahwatnya dapat pahala, gitu loh. Karena logikanya ini kan syahwat gitu ya, sesuatu yang kita enggak mau mengumbarnya di hadapan umum. Artinya gimana gitu ya? Masa kayak gini dapat pahala gitu ya? Ya, mungkin orang-orang kita sebelum ngerti pengajian sebelum itu, mungkin kita nganggap yang namanya jima itu bukan ibadah, gitu loh. Nganggap jima itu suatu kelaziman, ya suatu kelaziman sikap, gitu loh. Ya namanya suami istri, masa nggak jima? Kan gitu-gitu doang pikirannya. Ya, dikira berusaha membuat anak itu bukan ibadah, gitu loh. Bahkan beranak itu dikira bukan ibadah. Maksudnya beranak, maksudnya memelihara anak dikira bukan ibadah gitu. Banyak orang seperti itu pikirannya. Karena pikirannya cuma apa? Ya nanti juga kita wafat, yang penting warisan banyak gitu ya. Ya kan gitu pikirannya. Nah, maka ditanya, "Masa sih ya Rasulullah, kalau kita menunaikan syahwat kita dapat pahala gitu loh. Enaknya?" Ya, double enaknya. Enak dunia, enak akhirat. Gitu kan? Semoga Allah Ta'ala kira-kira doa apa ini harus terlantun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh bagi yang belum dapat jodoh. Jodoh yang soleh atau solehah. Ya, amin. Ya. Ya. Alhamdulillah ya. Dan yang mau dapat jodoh lagi semoga Allah mudahkan juga. Maka kemudian berkata Rasulullah SAW, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alayhi fiha wizr?" Ayo coba kalian berpikir para sahabat, kalau misalnya seseorang menaruh sikap untuk kemaluannya itu di hal yang haram, kira-kira dosa enggak? Dosa. Berzina atau semi berzina atau menuju perzinahan, dosa itu. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya dia menaruh sikap tersebut untuk kemaluannya di hal yang halal, maka dia mendapatkan ajr. Begitu ya. Ini di sini ada sisi pengkiasan dan ada sisi mafhum mukhalafah. Ya, pengkiasan, kias. Kalau misalnya di situ dapat dosa, maka berarti sebaliknya karena kebaikan, maka Islam, maka Allah Ta'ala akan mengganjari orang ini pahala. Nah, berarti Anda enggak dalam sunnah, dalam artian ada hadis, ada kiasnya, ada. Nabi SAW telah melaksanakannya, melakukannya. Maka wallahu alam, untuk perkataan Imam Ahmad di sini, walaisa fis sunnati qiyasun, maksudnya bukan di dalam hadis tidak ada kias, bukan itu maksudnya. Karena di dalam hadis ada beberapa hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menerapkan metodologi kias. Tapi maksudnya adalah di dalam akidah ini tidak ada serta belaka logika dan pengkiasan seperti yang tadi Anda hikayatkan. Kias dalam masalah akidah itu bisa merepotkan seseorang, sehingga apa? Sehingga lama-lama dia dibisiki oleh syaitan. Ya. Ini ada pertanyaan nggak, ikhwan? Sebelum Anda bubarin ini kajian, ada pertanyaan nggak? Iya. Ya begitu, ikhwan, untuk kajian ya, materinya seperti ini aja. Insyaallah kita lanjut ke tanya jawab. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang merusuh tidak kita jawab. Ya. Masya Allah, apa makna murjiah? Masya Allah, berat ini orang. Allah musta'an. Dan bagaimana mendeteksinya jika terdapat dalam diri Anda? Allah musta'an. Anda belum bisa jawab. Anda takut orang ini nanti kemudian GR habis itu. Oh iya, ternyata Anda murjiah. Nanti aja. Ya, murjiah itu seperti khawarij. Murjiah itu tidak simple untuk mengatakan, mendefinisikan dengan begitu saja pendefinisian dari kita. Misal kita bilang murjiah itu sekedar yang mengatakan iman itu tidak tinggi, tidak naik, tidak turun, itu murjiah betul. Tapi itu bukan satu-satunya kriteria murjiah. Dari segi sikap terhadap penguasa juga murjiah bisa jadi lebih parah daripada, atau sama, atau ada kemungkinan sama terhadap dengan khawarij, bisa jadi gitu loh. Ya, jadi karakter-karakter dalam murjiah, dalam khawarij ya, ini itu kalau orang ada satu karakter itu dalam yang karakter tersebut memang ada dalam murjiah, dia belum tentu disebut murjiah. Ya gitu loh. Begitu juga dengan khawarij. Ada bibit dan karakter khawarij. Satu poin misalnya dalam diri seseorang enggak lantas dibilang saya atau dia fulan khawarij atau khawariji, begitu saja enggak. Sekarang hal seperti ini itu diecer ya. Fulan berpemahaman murjiah, fulan berpemahaman khawarij. Diobral, diecer begitu saja tanpa betul-betul mentadqiq apa sesuai dengan persangkaannya fulan ini gitu ya. Nah, di antara karakter murjiah tadi mengatakan iman itu tidak naik, tidak turun, artinya flat iman semua orang sama. Murjiah itu sendiri, ikhwan, ada beberapa model, tidak satu model ya. Ada murjiah fuqaha gitu ya. Murjiatul fuqaha ini istilah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab beliau. Ada murjiah versi menengah juga ya. Dan murjiah itu lebih ke karakter, bukan kelompok resmi dia. Begitu juga dengan khawarij, enggak mesti resmi. Kadang-kadang ada orang madhab akidahnya Asy'ariyah, tetapi dalam beberapa poin dia menganut pemahaman Murji'ah. Bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Ya, kemudian di antara konsekuensi pemahaman Murji'ah tentang masalah iman, menganggap orang itu mau berbuat apa kayak itu tetap dia oke okay gitu loh. Maksudnya mukmin, mau dia maksiat kayak gimana kayak dia mukmin, insyaallah mukmin dah gitu. Ya. Afwan, bukan mengatakan insyaallah, tetapi tidak ada efek dari dosa-dosa itu, anggapan Murji'ah. Nah, masyarakat kita ini ada sisi kesitunya gitu loh. Tapi enggak bisa kita omongin orang-orang pada Murji'ah semua ini orang. Iya kan? Coba Islam banyak masyarakat abangan. Tahu enggak asal kata abangan itu apa? Gitu loh. Abangan, apa emang dari tanah Abang atau emang gimana, ya? Itu asalnya dari Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang ini nama lain, sebutan lain untuk Syekh Siti Jenar. Itu sejarahnya begitu. Makanya disebut abangan. Abangan. Bagaimana kok bisa kayak gitu? Syekh Siti Jenar itu dihikayat tentang Syekh Siti Jenar kan banyak dan tidak ada sanatnya semua, ya gitu kan. Tapi katanya Syekh Siti Jenar telah mencapai derajat kewalian ma'rifat yang tidak perlu lagi sholat, tidak perlu ini, tidak perlu itu. Maka orang-orang yang enggak sholat, hidup gitu-gitu aja, itu disebut orang abangan karena mirip dengan Syekh Lemah Abang gitu. Ya. Lemah Abang di sini dijadikan daerah, ya enggak? Ada enggak stasiun? Nah, di mana? Cirebon. Cikarang. Ah, ya, Cikarang. Ya, hikayat tentang kuburannya Syekh Lemah Abang aja khilaf di antara juhala, ya. Ada yang katanya di Cirebon, karena emang itu emang Cirebon katanya, ada yang di Jawa Timur, ada berebutan, ya. Mungkin waktu mati dulu dipisah, pala di sono, badan di mana, kaki di mana. Ya enggak tahu mana yang valid, tapi kayaknya bohong semua. Nah, begitu. Pemahaman seperti ini masyarakat abangan, yaitu masyarakat yang Islamnya Islam versi asyikiyah gitu. Ya. Sing penting asik, gitu kan? Enjoy aja supaya hidup makin hidup, kan? Ya itu asik-asik aja. Ini masyarakat seperti ini, orang-orang seperti ini disebut kalau dalam hadis Nabi SAW, la takunu imma'ah. Jangan kalian menjadi imma'ah. Imma'ah itu orang yang ikut sana ikut sini, enggak jelas. Ya, kata Nabi SAW, in ahsanan nas ahsantum. Kalau misalnya orang-orang pada benar, kalian benar. Itu imma'ah. Tapi kalau misalnya wa in asa'u zalamtum, atau kama qala Nabi SAW. Tapi kalau orang-orang pada berbuat buruk, kalian ikutan buruk. Nah, masyarakat kita tuh kadang kayak gitu, banyak kan kayak gitu, ya. Orang mau baik, dia ikutan baik, ya enggak? Tapi orang ketika berbuat buruk, dangdutan ikutan juga dia. Iya. Salat pakai tasbih, pakai sujud, pakai apa? Ikutan. Pas lagi sholat ke masjid, pada ikut gitu. Kelihatan alim maghrib. Ntar agak isya sanaan dikit, udah dangdutan itu. Iya, karena pada ikutan. Gimana? Ini imah, enggak jelas mau kemana ikut-ikutan semuanya. Nah, ini. Terus bagi masyarakat kita hal-hal seperti ini enggak mempengaruhi iman, ya enggak? Eh, enggak perlu iman. Bagi yang enggak sholat, udahlah, lakum dinukum waliyadin bu, dikafirin itu berarti. Ya, udahlah, gitulah. Itu kan urusan nafsi-nafsi masing-masing. Biar Allah yang menghakimi. Ini kan konsekuensi dari apa? Dari pemahaman bahwasanya udah itu iman urusan masing-masing, itu enggak berpengaruh gitu loh. Sampai suatu ketika Anda pernah melintasi rel dari daerah Parung Kuda sampai ke Empang. Antum tahu nama daerah itu enggak, ikon? Ini di mana sekarang? Tangerang bukan? Pinggiran Tangerang ya, Cengkareng, Jakarta Barat. Itu Parung Kuda di Sukabumi, ya. Kalau Empang di Bogor, Anda jalan di relnya sendirian waktu itu. Kira-kira berapa puluh kilometer Anda nggak ngitung. Ya, waktu itu nggak pakai Google Map, HP-nya masih HP Nokia yang bisa ganjel ban itu ya. Nah, itu Anda jalan, ya. Anda jalan kehujanan di jalan di itu relnya sampingnya Sungai Cisadane kalau nggak salah itu. Samping kanan tebing kuburan Cina doang isinya. Sendirian Anda kehujanan. Anda balik kemudian ke jembatan ke semu desa yang desa itu ternyata orang-orang tuanya nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda bisanya. Anda nanya mereka bingung. Nah kemudian akhirnya Anda ketemu Pak RT-nya. Di situ ada beberapa pemuda Sunda, ya. kemudian anak ajak sholat, anak ajak ini dan seterusnya. Mereka sholat enggak, tapi muslim gitu loh, sholat enggak. Pas kemudian kita bicara, mereka cuma, ah kita mah Islamnya Islam yang biasa-biasa aja mas gitu. Kan gitu, Islam yang biasa-biasa aja kayak gimana, ya enggak sholat, enggak ngaji. Ya kalau lebaran ikut gitu kan, kalau kurban baru ke masjid karena dapat kupon gitu kan. Ya udah gitu, Islam Islam biasa-biasa aja gitu loh. Enggak Islam yang ini banget mas gitu loh. Islam biasa kayak gimana, yang penting siddiq, amanah, mubalik, patonah, nah gitu katanya. Coba ditanya tuh apa artinya, gak tahu, dia gak tahu artinya gitu kan. Itu berarti gak, sholat itu gak berpengaruh terhadap keislaman, keimanan gak berpengaruh. Ini di sini ada sisi pemahaman murjiahnya gitu loh. Tetapi gak bisa kita bilang, wah kamu itu murjiah mas. Gak ngerti murjiah itu apa. Murjiah mas, masa sampean gak ngerti? Tak kan Dani ya, sampean itu murjiah. Murjiah itu apa mas? Murjiah itu lawannya khawarij. Bapakmu khawarij gitu, gak ngerti mereka. Nah di sini tugas kita bukan untuk melabeli dulu, tapi memahamkan. Ini pemahaman berbahaya mas. Iman itu bisa naik bisa turun. Kalau kita gak sholat nanti turun terus, habis imannya, akhirnya tidak disebut muslim lagi. Ya begitu. Ya, kalau misalnya antum bertanya, takutnya anak ada sisi pemahaman murjiah, di antaranya ini khawatirnya, kalau kita menganggap dosa-dosa kita itu tidak ada pengaruhnya pada iman kita, ini takutnya ini di antara bibit pemahaman irja, ya murjiah. Ya cuman enggak bisa langsung orang itu disebut murjiah, karena memang mungkin ngajinya kurang baik atau gurunya kurang mendidik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, saya sering mendengar kata usul. Usul ya gitu ya. Bukan usul pakai S doang, tapi usul. Yang dimaksud kata usul itu apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, taib. Usul itu jamak dari bentuk plural dari asal. Asal itu ada beberapa makna. Ya. Asal itu ada beberapa makna. Makna umumnya dari asal itu adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang terbangun di atasnya selainnya. Nah itu artinya. Ngerti enggak itu? Apa yang dibangun di atasnya selainnya. Ya, ngerti? Ya bingung-bingunglah sih. Apa yang dibangun di atasnya selainnya. Catat aja di benak, pikirin sampai mimpi ya. Apa yang dibangun di atasnya selainnya itu adalah asal. Ya. Bahasa kitanya asas, nah gitu. Ya. Ma yubna alaihi ghairuhu. Ngerti enggak? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Yaitu pohon, ya. Pohon asluha akarnya sabit kokoh di tanah, wa far'uha cabangnya menjulang ke langit. Baik, sekarang asal tadi apa? Apa yang terbangun di atasnya selainnya. Akar itu adalah apa yang terbangun di atasnya cabangnya. Semoga Allah beri antum hidayah. Ya. Apa yang terbangun di atasnya selainnya. Kalau akar berarti apa yang terbangun di atasnya cabangnya, rantingnya, batangnya. Ingat, batang biasanya umumnya pohon, mayoritas pohon tanaman rata-rata akar di bawah kan, kemudian batang atau semuanya itu buah, itu kan cabangnya di atas. Makanya disebut asal yang mana? Akar itu. Kenapa disebut asal? Karena dia terbangun di atasnya selainnya. Gitu. Bingung? Itu. Iya, anak enggak bingung, ya. Iya, anak bingung ketika antum terlihat bingung. Gitu ya. Ah. Contoh lain. Enggak usah dicontohin nanti tambah bingung, ya. Itu satu ya. Jadi, asal maknanya asas. Asas adalah sesuatu yang terbangun di atasnya selain dari sesuatu itu. Gitu? Antum bikin rumah misalnya. Rumah perlu pondasi. Pondasi enggak mungkin menjulang ke langit. Ya, pondasi di atas, genteng di bawah. Semua orang gila aja bersepakat untuk tidak melakukan hal itu. Ya. Jadi asas pondasi itu ma yubna alaihi ghairuhu. Itu asal pondasi gitu loh. Maka ini asal. sehingga cabang-cabangnya seperti apa ya, mungkin lantai itu pun bisa dibilang asal juga, seperti apa, tembok ya, atap dan seterusnya, maka itu fara, cabang, dibangun di atas asal. Maka asal adalah apa yang terbangun di atasnya selain dari asal. Berarti iyalah, selain dari asal, masa dari awal sampai langit itu akar semua enggak ada kan? Ya enggak seru lah, gimana numbuhin pakai tunas, mau numbuhin talas, talas tumbuh, tumbuhnya semua tunas doang, enggak ada daun. Enggak, mesti tunas itu tumbuh, baik pisang atau itu semua asal. Nanti tumbuh, ada mungkin pisang, ada buah, itu semua fara' namanya. Begitu. Nah, kadang-kadang usul dimaknai asas agama atau asas dari pemahaman. Misal usuluddin, berarti asas agama yaitu perkara akidah. Jadi asli makna dari usuluddin adalah perkara akidah, biasa begitu. Perkara akidah atau perkara fikih yang sangat asasi, seperti sholat, zakat, itu termasuk usuluddin juga. Kemudian ada juga usul fikih misalnya. Usul fikih ini berarti asas fikih, akar fikih, gitu loh. Ya begitu. Kenapa semua itu disebut asas atau usul? Karena tanpa itu cabangnya enggak ada, gitu loh. Usuluddin diantaranya paling tinggi syahadat la ilaha illallah. Tanpa syahadat antum bukan muslim, khalas. Ya kan? Begitu, ya. Dan amal-amal kita terbangun di atas kalimat syahadat, ya enggak? Iya, harus ikhlas dan harus ittiba, begitu. Ya. Nah, gitu aja. Untuk kita nanti sebenarnya ada lagi asal makna al-qa'idah al-mustamirah, ada al-asal artinya dalil, ada, tapi kalau anda jelasin semua itu, oh masya Allah, udah jam segini, Allah musta'an, udah segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu, jazakallah khairah atas doanya, walaka mithluhu. Terus ada tulisan ini titik dua, terus ada tanda kurung gitu, itu apa itu? Titik dua, tan senyum. Oh gitu. Iya. Ah. Iya. Ini ikhwan atau khawatir kira? Ikhwan. Syuf, antum lihat sendiri di sini ada bekas bakaran. Ini enggak tahu nih apa indikasinya nih. Jangan-jangan ada buhul di sini. Ya. Kemudian saya ingin bertanya, tapi setelah tulisan saya ingin bertanya ada tanda tanya. Saya ingin bertanya, gitu. Jadi dia mempertanyakan dirinya sendiri. Ya, saya ingin bertanya, gitu kan? Bagaimana cara menjaga hati agar tetap istiqomah di jalan sunnah ini? Hati saya masih lemah menghadapi dunia ini. Syukran jazakallahu khair. Bukan antum aja atau bukan anti aja. Ya, semua dari kita itu enggak bisa mengatakan hati saya kuat, ya. Berkali-kali ini masalah tentang istiqomah, ikhwan, ya. Itu sebenarnya ana sudah berkali-kali di tempat lain memang menjawabnya. Simple untuk istiqomah itu, kiat-kiatnya rata-rata merujuk ke empat hal. Dan empat hal itu ada di sekitar ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Fatihah. Ya. Pertama, kuncinya, kiat istiqomah pertama, iyyaka na'budu. Kunci istiqomah kedua, iyyaka nasta'in. Kunci istiqomah ketiga, apa, ayo? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kunci istiqomah yang keempat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang amin enggak, bukan kunci istiqomah. Iya. Baik. Bagaimana kita membuka itu? Membuka tabir kunci tersebut dari lafal ayat-ayat tersebut. Itu betul-betul luar biasa Al-Fatihah itu, ya. Kita buka di sini. Kunci istiqomah pertama, iyyaka na'budu. Antum enggak bisa istiqomah tanpa betul-betul merealisasikan iyyaka na'budu. Kalaupun antum istiqomah tapi enggak merealisasikan iyyaka na'budu, maka fake istiqomah, apa fake, palsu, ya. Ada judul kajian hijrahmu palsu, ah gitu, ya, palsu. Kenapa? Karena istiqomahnya dia itu caper, ya, caper atau nyari duit, nyari dagang, nas misalnya, ya. Ini berarti yang pertama, iya kan, abdu harus apa? Ikhlas, harus ikhlas. Ya, betul-betul kalau emang mau istiqomah di atas sunnah itu memang betul-betul pengen mencari ridha Allah gitu. Bukan hal-hal duniawi. Kalaupun memang ada hal duniawi, bukan prioritas. Kayak antum memulai jenggotan, memulai cadaran, memulai apa cingkrangan karena di kajian kalau saya isbal pasti enggak laku gitu. Iya. Saya jual sosis, ya, samping saya jual sosis juga, tapi samping saya jenggotan, saya bersih gitu. Ya, teman-teman orang pengajian pada beli memang jenggotan ini. Iya, misalnya gitu. Wah, saya jenggotan deh gitu. Akhirnya nanam jenggot besok, ya. Maksudnya pakai Firdaus, ya. Kemudian jenggotan. Ini apa? Jenggotan dia buat apa? Bukan ikhlas. Tapi demi dunia semata. Dia mungkin akan jenggotan terus, tapi niatnya kayak gitu. Ini istiqomah yang enggak benar gitu loh. Istiqomah yang palsu. Ya, tadi pertama harus ikhlas. Kedua, wa iyyaka nasta'in. Kita itu walaupun sudah ikhlas, kita enggak bisa mengandalkan diri sendiri, melainkan kita wajib berdoa, butuh berdoa, minta tolong sama Allah. Enggak bisa sendirian. Allah lah yang membimbing kita. Ya, enggak ada orang hebat istiqomah itu karena diri sendiri, enggak. Karena Allah yang membuat dia bisa seperti itu. Dan dia kalau sudah menerapkan ikhlas dan isti'anah, dia bisa menghindarkan diri dari riya dan sum'ah. Itu lawan dari ikhlas, syirik ya. Dan dia bisa menghindarkan diri dari ujub, itu lawan dari isti'anah. Orang yang ujub itu dia bertentangan dengan prinsip iyyaka nasta'in. Kenapa? Iyyaka nasta'in itu prinsipnya apa? Merasa diri ini fakir kepada pertolongan Allah. Adapun orang yang ujub itu dia merasa bisa sendiri tanpa pertolongan Allah. Begitu. Maka kalau kita mau istiqomah, kita pahami baik-baik, kita harus ikhlas dan kita harus banyak-banyak minta sama Allah. Kita enggak bisa sendiri katanya, gitu ya. Kemudian orang kalau udah ikhlas doa terus, tapi kalau dia enggak punya motivator dari segi lingkungan atau teman, ini susah. Ya ikhlas dewekan, minta tolong dewek sendiri, kemudian ngaji di sawah sendirian. Iya, gimana? Maka dia butuh siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu berteman dengan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan, orang-orang soleh. Maka berkawan dengan orang soleh itu menjadi penunjang istiqomah. Iya enggak? Coba aja misalnya, yang ngaji itu orang-orang bejat semua misalnya, enggak ada yang soleh, antum ketularan. Tapi kalau ternyata ngaji orang-orang soleh, ya, bukan peci semata, bukan baju koko semata, tapi memang betul-betul tulus soleh, antum akan terinfluence. Gitu loh. Nah, jadi ini punya teman yang soleh, teman kajian, ya, mungkin baru tiga kali ngaji di Al-Ikhlas, kenalan sama teman-teman yang kelihatan soleh gitu loh. Iya, kenalan, udah deket, minjem duit abis itu. Ya, ya. Nah, kemudian ya yang keempat, ya, sirat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, bukan jalan orang yang sesat dan bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Yaitu berarti jangan berteman dengan orang yang menyimpang atau yang mengajak kepada kebatilan atau semisal itu. Kalau kita temannya gado-gado, semua ditemenin, maksudnya temenin teman dekat ya. Sampai reuni dijabanin dan seterusnya, wah, jadi panitia lagi ya. Itu nanti percuma hijrahnya, balik-balik lagi. Iya, jadi nanti bakal terjadi intikasah. Intikasah itu tadinya udah hijrah, udah benar, udah bagus, balik lagi ke masa lalu yang jelek. Ya begitu ya. Udah cukup itu berarti ya. Insyaallah mudah-mudahan itu lumayan bermanfaat insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah vonis ta'in takfir kafir terhadap seorang ingkar sunnah atau kepada Syiah atau Ahmadiyah? Asalnya iya, boleh. Tetapi untuk memfatwakan begitu ada wallah alam hukum asalnya iya. Karena ingkar sunnah ini kufur. Kufur, betul-betul kufur. Keluar dari Islam. Pertama itu. Kedua, Syiah. Syiah sekarang itu Syiah yang memang Itsna Asyariyah. Yang kafir gitu loh. Apalagi kalau Syiahnya sampai Syiah Nusairiyah seperti pemerintahan Suriah, maka itu jauh lebih kafir lagi gitu loh. Bahkan Syiah Nusairiyah itu dikafirkan dan mengkafirkan juga Syiah-Syiah lainnya. Kemudian Ahmadiyah, jelas ini kafir. Taib, tetapi sedikit untuk mungkin awam dari inkar sunnah yang cuma ikut-ikutan, sebaiknya jangan vonis ta'yin takfir dulu. Atau orang yang ikut-ikutan Syiah baru ikutan pengajiannya juga dulu doang gitu loh. Dia belum paham, hanya ikut aja. Karena biasanya pengajian-pengajian seperti itu diiming-imingi sesuatu selain dari ilmu biasanya, ya. Jadi untuk yang sangat awam baru kenal Syiah, baru kenal ingkar sunnah atau simpatisan ya Sufi, ya Sunni Syiah, ya itu, itu jangan langsung difonis ta'yin takfir, tetapi berikan hujah dulu, karena barangkali mereka salah paham atau memang nggak tahu. Ini biasa kajian sampai jam berapa, ikhwan? Beneran setengah sembilan. Jangan menambah sesuatu yang ini, takutnya nanti ikhwan pada radang, pada batuk-batuk nanti. Cuekin aja. Okay. Yang batuk-batuk kena suruh keluar. Okay, ini masih ada amanat ikhwan, bentar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustaz serta keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wala kami tuh, masyaallah. Tahu dari mana keluarga ada besar? Keluarga ada insyaallah mereka rata-rata kurus-kurus kok, enggak besar-besar. Fon ustaz mau tanya. Apakah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang sudah besar perlu syahadat lagi? Enggak, dia ketika dia hidup di lingkungan Islam dan dia dikenal muslim, selama dia dikenal muslim sejak kecil, maka enggak perlu syahadat lagi. Ya, bahkan dia enggak bersyahadat pun dia bersyahadat pasti di salatnya, ya kan? Oh enggak sah dia salatnya, ya kan ya? Gitu. Dia enggak perlu syahadat lagi. Jadi setiap yang baru apa balik harus syahadat dulu, ya. Lapor. Pak, lapor Pak, tadi malam saya junub. Sekarang mau syahadat. Enggak gitu kan? Repot, ya. Coba antum pertama kali first time junub dulu gimana? Syahadat enggak? Enggak. Ya karena udah dikenal muslim, khalas, enggak perlu lagi, ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ditanya mengenai ihsan, yaitu engkau beribadah seolah-olah sedang melihatnya, pertanyaan bagaimana cara kita seolah-olah melihatnya tanpa kias. Kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diperintahkan untuk beribadah seolah-olah melihatnya. Bisa saja ini pemahaman diartikan dengan kalimat berikutnya, yaitu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah sikap seolah-olah kita melihat Allah adalah kita merasa sekali bahwasanya Allah sedang melihat kita, gitu. Ya, jadi bisa ditafsirkan dengan kalimat berikutnya dari Nabi SAW, kita tidak mungkin melihat Allah dan kita tidak boleh membayangkan zat Allah Azza wa Jalla, karena logika kita logika duniawi, manusiawi atau hewani, ya, karena manusia dan hewan kita melihatnya. Maka solusinya adalah menerapkan tafsirannya, yaitu fa illam takun tarahu fa innahu yarakum, merasa betul-betul Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya, gitu loh. Begitu ya. Orang kalau misalnya merasa bahwasanya Allah melihat dia, itu seolah-olah dia melihat Allah, gitu loh. Karena ilmunya dia tentang Allah taala yang bahwasanya Allah taala melihat dia dimanapun. Begitu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyampaikan pemahaman akidah sesuai sunnah kepada orang tua yang belum mengenal sunnah? Pertanyaannya global sekali, ini susah. Pertanyaan sangat global, tapi kita ada materi dan ada sikap. Ilmu ada, sikap ada. Kadang-kadang orang baru menerima ilmu ketika sikap itu dia terima. Tapi orang tidak akan menerima ilmu ketika sikapnya tidak cocok dengan keinginannya. Maka awalilah dengan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Ya, awali dengan akhlakul karimah, maka materi dan ilmu perlahan-lahan akan masuk insyaallah. Kadang-kadang kalau diawali langsung dengan materi dan ilmu itu enggak bisa masuk. Langsung pakai tindakan preventif, tuduhan, cap ini, cap itu. Coba awali dengan akhlak. Ya, awali dengan akhlak. Ya, sambil sesekali mengajak atau menyeru atau memberitahu dengan halus. Mungkin kalau kalimatnya kerasa kasar diperhalus. Itu enggak apa-apa, itu di antara strategi dakwah, insya Allah tidak apa-apa. Jadi mulai dengan akhlakul karimah. Karena ketika kita berakhlak, kita bukan membuka pintu ilmu, tapi kita membuka pintu hati yang di situ bisa masuk ilmu, gitu loh. Tapi kalau kita baru langsung mulai pakai martil, pakai palu, pakai ini, itu nggak kebuka-buka. Digedor seberapa pun, justru kita yang akan kena hantaman nanti. Ya. Baik. Ustaz, iya. Apa dasar sunnah dalam tanda kurung, dalam kurung hadis dikatakan wajib? Apa maksudnya ini? Apa dasar sunnah dalam kurung hadis dikatakan wajib? Jadi begini, sunnah ini kan hadis, bisa dimaknai hadis Nabi SAW. Hadis Nabi itu ada berupa khobar, ada berupa perintah dan larangan, ya. Ada berupa khobar, ada berupa perintah dan larangan. Kadang ada khobar tentang Bani Israel masa lalu, gimana tentang Nabi ini khobar. Ada juga perintah dan larangan yang secara langsung memerintah atau melarang. Misalnya memerintah apa? Contoh misalnya, ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, jagalah peraturan Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini perintah bukan? Perintah. Wajib enggak? Wajib. Asalnya perintah adalah wajib. Itu dalam kaidah usul fiqih. Al-amrul mutlaq yaqtadi al-wujub. Ya. Begitu. Ya, maka bisa menjadi dikatakan wajib ketika dasarnya kita mengetahui makna bahasa dari hadis tersebut dan pemahaman usul fikih terhadap hadis tersebut. Begitu. Juga ada larangan menjadi haram dan seterusnya. Itu perlu pemahaman usul fikih. Dan kadang-kadang sebuah khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berindikasikan perintah atau larangan. Ya. Khabar tapi berindikasikan perintah atau larangan. Contoh khabar yang bermaksudkan perintah, contohnya contohnya apa, ikhwan? An-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubah. Itu khabar mengabarkan bahwasanya orang kalau menyesal maka dia masuk ke bagian dari taubat. Di sini ada perintah, yaitu menyesalilah atas dosa Anda, gitu. Atau khabar tapi bermakna larangan. Contohnya misalnya khabarnya Rasulullah SAW ketika melihat penghuni neraka bagaimana, ada yang berenang di kolam, ya, yang panas, darah dan seterusnya. Ada yang di dalam ruangan, kemudian kemaluannya dicolok-colok atas misalnya, itu pezina, ini pelaku riba. Ini khabar, tapi indikasinya apa? Larangan, jangan berlaku riba, jangan berlaku zina, gitu. Ya, semua itu dipahami dari apa? Dari pemahaman bahasa Arab dan usul fikih. Maka apa dasar hadis bisa dikatakan wajib atau sunnah, mustahab atau mubah atau haram atau makruh, difahami dari apa? Usul fikih, gitu. Ya, di sini ada kajian usul fikih ya? Belum, bakal ada mungkin ya. Ada kajian bahasa Arab ya. Ada. Ya, nanti ada usul fikih, tapi agak lumayan berat itu usul fikih. Ya, kita cukup sampai sekarang, sampai pertanyaan ini. Ya, alhamdulillah. Karena pada rolaan melihat beberapa rekan sudah sepertinya berputus asa. Ya. Jadi kayaknya kita enggak melanjutkan. Ya. Jazakumullah khairan jaza atas kehadirannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.